ular binatang yang tak terduga. Tertidur tenang, lembut badannya. Seperti tak berdaya, ia melingkar pada posisi yang dia suka. Tampak bersahabat, tampak menyenangkan. Tak ada bahaya apa-apa di sana, itu pikir kita. Tetapi ketika ular tersenggol, ia dengan segera berkelit sangat cepat. Bukan melarikan diri, tetapi mematok. Mengirimkan bisa yang membawa si terpatok tak sempat tiba di rumah sakit. Nyawa terpisah dari raga, kematian tiba sudah oleh sebuah patokan ular yang diduga tak apa-apa, tak berbahaya, tampak menyenangkan. Sepertinya lemah, penuh kelembutan. Itulah ular. Sungguh menakutkan. Ia sukses untuk melakukan kengerian, memisahkan nyawa dari raga seorang manusia. Hanya sebuah patokan yang berbisa mengakhiri semuanya. Hidup pun tak jauh berbeda. Semua tampak menyenangkan. Semua tampak bersahabat. Semua tampak begitu menjanjikan. Tetapi tiba-tiba dalam kesadaran, tiap orang sudah berada di tempat yang tidak inginkan. Masih hidup, nyawa masih di sana, tapi harga diri sudah tak ada lagi. Masih hidup, nyawa masih berfungsi, memberikan kehidupan baginya. Tetapi ia sudah kehilangan kesejatian makna. Ironis, itu kata yang tepat. Karena itulah tiap orang digugat untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tiap orang digugat untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan, yaitu kebenaran. Awas, hidup seperti ular, tak terduga, tapi bisa membahayakan nyawa. Awas, kehidupan ini sangat luar biasa, penuh dengan bisa yang mematikan, yang mencabut nyawa dari raga. Semoga Anda tak terjebak, menganggap remeh hidup, dan terpagut oleh bisa hidup. Semoga Anda bijak, menjaga tiap langkah, berhitung dengan bijak, sehingga tidak terjebak di sana. Sehingga Anda tak perlu menyesal untuk sebuah peristiwa yang tak lagi bisa dimundurkan ke belakang, kecuali ditelan penuh dengan kepahitan. Selamat berhati-hati terhadap hidup yang tak terduga. Awas ular yang tampak lembut sangat berbisa. Satu kali memabuk, nyawa terpisah. Semoga Anda bijak sehingga bisa menyelamatkannya. Selamat hidup di kehidupan yang tak terduga. Bersama saya, Bigman Sirait.